hatiku, mengapa tanya-tanya? Jangan salah mengerti, Tuhannya bertanya. Tapi jangan-jangan hati adik curiga. Bukan itu maksud hati, aku hanya menggodamu. Kita pasti akan pergi berdua bersamamu. Betulkah kata abang? Jangan kau ragu. Ayolah kita nonton. Nonton kemana? Maksin si nurutin kemana titik mau. Sehidup semati takkan berpisah lagi. Bukan itu maksud hati, aku hanya sambal, enaknya setengah mati.